Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani wa akhwati hafidhakumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawaidul Arba. Dan sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, mungkin khusus pada kajian ana, mungkin kita akan lebih banyak mencatat. Nah, jadi antum perlu memiliki alat catat, alat tulis yang pertama, buku tulisnya. Dan kemudian yang kedua, naam, apabila memang naam mungkin untuk antum memiliki matan Qawaidul Arba. Karena kita berharap mudah-mudahan naam selepasnya kita dari pelajaran dari risalah yang tipis ini, kita bisa memiliki faidah yang mungkin tercatat di buku, kemudian bisa difahami, kemudian mudah-mudahan pada satu saat nanti apabila memang salah satu dari antum mungkin safar pulang kampung atau mungkin singgah di satu tempat yang naam belum sempat tersentuh dengan dakwah, bisa jadi mereka melihat antum dengan jubah, melihat antum dengan kopiah, naam akan meminta naam untuk jadi imam atau mungkin untuk khutbah Jumat dan lain sebagainya. Jadi barakallahu fikum. Naam khusus atau mungkin juga di sebagian asatidah ada yang seperti ini, akan tetapi barakallahu fikum, kita akan berusaha untuk naam mendulang faidah, dan faidah itu termaktub tertulis di dalam catatan-catatan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca matan atau sebagian dari matan Qawaidul Arba, empat kaidah. Naam, yang keempat kaidah ini barakallahu fikum, naam, adalah kaidah yang sesungguhnya ada di dalam Al-Qur'an. Hanya saja untuk memudahkan pemahaman untuk kita dan juga untuk naam orang-orang yang membacanya, penulis naam menyendirikan empat kaidah ini sebagai naam pemudah bagi kita untuk memahaminya. Kita ulang. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim. Aku meminta kepada Allah yang karim. Rabbal arsyil azim, pemilik agung, pemilik arsy yang agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang penuh barokah di mana saja engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman utiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara. Dan apabila dia diuji dia sabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Fa inna haula'i thalatha, karena yang tiga ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, ciri-ciri kebahagiaan. Nah, beliau memulainya dengan beberapa kalimat doa bagi orang-orang yang mengambil faidah dari kitab ini. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah, yang mana hanifiyah itu agama Ibrahim, millahnya Ibrahim, adalah anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah agamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Iya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi, apabila kau telah tahu kalau Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal ibadata la tusamma ibadah, sesungguhnya ibadah itu tidak disebut dengan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dia diiringi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat dia tidak disebut sebagai salat kecuali dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha, apabila masuk syirik dalam ibadah, maka syirik itu akan merusak dia, akan merusak ibadah. Kal hadath, seperti hadath, idza dakhala fit taharah, apabila hadath itu masuk kepada taharah. Iya, sebagaimana kita ketahui, taharah, naam, akan rusak apabila orang yang taharah tadi, naam, terkena hadath. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha, apabila engkau telah tahu sesungguhnya syirik apabila bercampur dengan ibadah dia merusaknya. Wa ahbatal amala, dan dia menggugurkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaika, engkau pun tahu bahwasanya perkara yang paling penting atasmu adalah ma'rifatu dzalik, mengenal hal itu. Iya. Nah, la'allallaha ayukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah membebaskan engkau dari jerat ini, dari perangkap ini, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalallahu fihi, Allah berkata tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah disekutukan dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman adzima, sungguh dia telah melakukan sebuah dosa, naam, yang besar. Naam. Wa dzalika, yang demikian itu, bi ma'rifati arba'i qawaid, dengan cara mengenal empat kaidah. Dzakarah Allah, yang telah Allah sebutkan, fi kitabih, di dalam kitabnya. Sampai sini wallah jelas. Nah, mari kita membaca barakallahu fikum penjelasan para ulama, naam, tentang apa yang telah ditulis Syekh sampai pada tiga paragraf ini. Iya. Yang pertama, barakallahu fikum, Syekh rahimahullah memulai dengan basmalah, memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan penulis memulai dengan basmalah pada risalahnya ini dilakukan karena beberapa sebab. Iya, karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, demi berkudwah, bertauladan terhadap kitabullah Al-Quran. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Iya, seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali naam, surat Al-Baro'ah. Iya. Naam, kita tidak membahas tentang perselisihan para ulama apakah basmalah itu tergolong awal dari setiap surat atau tidak. Ala kulli hal, benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwasannya kitabullah dimulai dengan basmalah. Naam, dan beliau berkudwah, bertauladan dengan hal ini. Sebab yang kedua adalah tabarrukan, demi bertabarruk dengan menggunakan nama Allah jalla dzikruh. Nah, bertabarruk dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga demi beristianah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena makna bismillah ba' di sini, bismillah ba' di sini adalah ba' lil isti'anah, ba' yang digunakan untuk meminta pertolongan. Iya. Nah, jadi sudah kita sebutkan berapa sebab di sini? Dua. Apa sebab pertama? Bertauladan kepada Al-Quran. Yang kedua, naam, demi bertabarruk dan beristianah, meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Satu faidah barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, naam, sesungguhnya dia beristianah meminta pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Walaupun kalau seandainya kita katakan bismillahirrahmanirrahim, di situ hanya menyebutkan tiga nama, ya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, akan tetapi naam, hakikat dari kalimat bismillah itu mengandung isti'anah, pertolongan, permohonan pertolongan kepada seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, karena ismun, ya, sebelum dia kemasukan ba, ya, ismun di sini adalah mufrad yang diidhofahkan. Kalimat mufrad, kalimat tunggal yang dia disandarkan kepada lafadz Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama usul, mufrad apabila diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifat, maka nanti mufrad itu memberikan faedah umum, memberikan faedah umum. Jadi hakikatnya seseorang ketika mengatakan bismillah, dia meminta pertolongan bukan hanya kepada tiga nama Allah, tetapi hakikatnya dia meminta pertolongan kepada seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, silahkan dilihat di dalam tafsir As-Sa'di halaman ke-33. Nah, iya. Kemudian barakallahu fikum, sebab yang ketiga, kenapa penulis memulai risalahnya dengan basmalah? Sebab ketiga adalah iktifa li athari Rasulillah. Ya, beliau mencontoh terhadap athar, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan ini adalah petunjuknya para rasul, bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dikarenakan mereka, para rasul, menggunakan kalimat basmalah di awal surat-surat mereka. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang Sulaiman ketika dia menulis sebuah surat kepada Malikah Saba, Ratu Saba, yang Allah abadikan di dalam surat An-Naml ayat 29 sampai 31. Iya. Qalat, Ratu Saba mengatakan, ya ayyuhal mala', ini ulkiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah diberikan kepada aku, naam, satu surat yang karim, yang mulia. Innahu, sesungguhnya dia min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman alaihissalam memulai suratnya kepada Malikatus Saba, Raja Saba, Ratu Saba, dengan memulai dengan kalimat basmalah. Demikian pula ini adalah petunjuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadisnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau menulis surat kepada Raja Herakla, Raja Heraklius, pembesar Romawi. Naam, dan beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad utusan Allah, ila Herakla, kepada Heraklius pembesar Rum. Naam. Jadi ada tiga sebab. Ya, yang pertama apa tadi? Mencontoh Rasulullah, mencontoh kitabullah. Yang kedua, bertabarruk dan isti'anah dengan menyebut nama Allah. Berapa nama yang disebutkan ketika seseorang memulai basmalah? Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mufrad ketika dia diidhofahkan, dia memberikan faedah umum. Kemudian faedah yang ketiga atau sebab yang ketiga adalah mencontoh petunjuknya para rasul. Sebagaimana Sulaiman memulai suratnya kepada Ratu Saba dengan bismillah, dan Rasulullah memulai suratnya kepada pembesar Romawi dengan menggunakan basmalah. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, iya, di dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 9, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qad istaqarra 'amalul musannifin, sungguh telah tetap menjadi kebiasaannya amalan para penulis, 'ala iftitahi kutubil ilmi, untuk memulai buku-buku ilmu, bil basmalah, dengan menggunakan basmalah. Nah, jadi ini adalah perkara yang memang sudah menjadi kebiasaan para ulama dalam memulai tulisan-tulisan mereka. Baik, ini faedah dari kalimat basmalah. Naam, dan kita tidak membahas naam lebih panjang lagi karena barakallahu fikum, mudah-mudahan nanti kita dapatkan pada pelajaran kita selanjutnya. Ya, selesai kitab ini kita akan mempelajari usul sittah insyaallah taala, dan di situ dimulai juga dengan basmalah. Dan kita tidak akan mengulang lagi pelajaran ini, tetapi kita mengambil faedah lain dari kalimat basmalah insyaallah pada waktunya. Beliau mengatakan setelah mengucapkan basmalah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim, aku meminta kepada Allah yang mulia, pemilik arsy yang agung, ayyatawalla, untuk menjadi walimu, untuk menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Tentang permasalahan al-wali atau kata dasarnya al-walayah. Al-walayah walayah ini asal katanya memberikan faedah al-qurba, memberikan faedah al-qurb, artinya kedekatan. Iya, jadi wali secara bahasa artinya al-qurbu, artinya dekat. Iya. Adapun secara syar'an, secara syariat, kalimat walayah atau wali itu memberikan faedah al-qurbu wal-hub. Al-qurbu wal-hub, dekat dan cinta. Dekat dan cinta. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, al-walayah, walayah itu asluha, asalnya adalah al-hub, cinta. Fala muwalata illa bihubbin. Karena tidak ada yang namanya muwalah, ya, tidak ada yang namanya perwalian kecuali dengan adanya cinta. Dan kebalikannya adalah al-adawah. Al-adawah, yang al-adawah ini asalnya adalah al-bughd. Asalnya al-bughdu. Naam. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Namanya al-walayah, iya. Al-walayah itu bisa terjadi dari Allah kepada hamba, bisa pula sebaliknya, dari hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257. Allah mengatakan, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Naam. Kemudian ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Naam, yang diinginkan oleh Syekh, oleh penulis dalam risalah ini ketika beliau mengatakan ayatawallaka fid dunya wal akhirah, yang beliau inginkan agar Allah yang menjadi wali bagi kita, menjadi wali untuk kita. Naam. Barakallahu fikum, maknanya semoga Allah mencintai kita, semoga Allah menolong kita, semoga Allah membantu kita, dan semoga Allah naam memberikan hidayah kepada kita. Ini walayah dari Allah kepada hambanya, yakni meliputi mahabbatuhu ilaihim, cintanya Allah kepada hambanya, kemudian nasruhu, pertolongan Allah, dan juga bantuan Allah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ketika beliau mendoakan pembaca kitab ini, semoga Allah menjadi walimu untuk di dunia dan di akhiratmu, maka dia meminta agar Allah mencintai pembaca buku ini, agar Allah menolong pembaca buku ini, agar Allah membantu pembaca buku ini, dan agar Allah memberikan hidayah kepada pembaca buku ini. Naam. Tayyib, ini doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan, dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang mubarak, orang yang punya barokah. Iya. Apa itu barokah? Iya. Al-barokah, naam, maknanya adalah thubutul khair al-ilahi. Iya. Thubutul khair al-ilahi fi syai. Iya. Tetapnya kebaikan yang sifatnya ilahi pada sesuatu. Iya. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti apa sih barokahnya seseorang itu? Iya. Ciri barokah yang ada pada diri seseorang. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, naam, di dalam Majmu' Rasail beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, "Inna barakatar rajul ta'limuhu lil khair." Sesungguhnya barokah seseorang adalah, naam, dia mengajarkan kepada kebaikan. Iya. Yang pertama, dia mengajarkan kebaikan. Yang kedua, nushuhu likulli man ijtama'a bih. Nasihat dia kepada orang yang berkumpul dengannya. Iya. Nasihat dia kepada setiap orang yang berkumpul dengannya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-31. Ucapan Isa alaihissalam ketika Isa mengatakan waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang berbarokah di mana saja aku berada. Wa ausani bisolati wa zakati wa madumtu hayya, dan Allah mewasiati aku dengan salat dan juga dengan zakat selama aku hidup. Iya, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menjadikan beliau sebagai orang yang mubarak adalah ketika mualliman lil khair, dia mengajarkan kebenaran, kebaikan, da'ian ilallah, dan menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Jadi ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, satu nikmat yang diberikan kepada Allah atas seorang hamba ialah ketika dia mampu untuk memberikan satu kebaikan kepada saudaranya, dan ketika dia mampu mengajak seseorang kepada Allah. Kalau Anda dapati itu, Anda panam sifat itu ada pada diri seseorang, maka Al-Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan itu adalah tanda orang itu berbarokah. Nah, ini doa yang kedua. Jadi selain beliau barakallahu fikum mengajarkan kepada kita, ada isyarat semoga setelah ini kita bisa menjadi orang yang barokah. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, beliau menginginkan dari kita agar bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Doa yang ketiga, beliau mengatakan wa ayyaj'alaka mimman idza syakara idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang ketika diberi dia mampu untuk bersyukur. Iya. Sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah doa beliau yang ketiga. Naam, karena sesungguhnya nikmat-nikmat Allah adalah sesuatu yang sangat banyak tidak mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan pernah naam bisa dihitung. Naam. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Iya. Ingatlah kalian kepada aku. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepada aku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ini perintah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa makna syukur secara bahasa dan secara syar'i? Secara bahasa, ya, supaya kita bisa memahami berapa dalamnya doa penulis kepada kita, syukur secara bahasa adalah urfanul ihsan. Iya, yakni mengenali kebaikan. Wa nashruh, dan menyebarkan kebaikan. Iya, yakni mengenali kebaikan dan menyebarkan kebaikan tersebut. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, syukur itu adalah dhuhuru nikmatillah, menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani abdih, melalui lisan hambanya. Ini makna syukur secara syariat, menampakkan nikmat Allah melalui lisan hambanya. Wa ala qalbih, dan juga melalui hatinya. Iya, syuhudan wa mahabbatan, dengan cara menyaksikannya dan dengan cara cinta. Iya, bersyukur dengan qalbu adalah dengan kita bersaksi nikmat tersebut datangnya dari Allah, dan kita mencintai nikmat tersebut. Kemudian syukur yang ketiga adalah menampakkan nikmat tersebut dengan jawarihi, anggota tubuhnya, dengan anggota tubuhnya, dengan cara ingkiyad, tunduk dan ta'ah dan ta'at. Nah, ini adalah definisi yang diberikan oleh Al-Imamu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan syukur secara syar'i adalah zuhuru nikmatillah, menampakkan nikmat Allah ala lisani abdihi, melalui lisan hambanya, sana'an wa'tirafan, baik dengan cara dia memuji dan mengakui. Dari lisannya dia puji Allah dan dia akui nikmat ini milik Allah atau dari Allah. Wa'ala qalbihi, dan melalui kalbunya, syuhudan wa mahabbatan, dengan cara dia mempersaksikan dan mencintai. Wa'ala jawarihi, dan melalui anggota tubuhnya, yakni dengan inqiyad, dengan cara dia tunduk dan ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu wujud syukur itu diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui kalbu, dan yang ketiga melalui melalui anggota tubuh, yakni dengan kita tunduk kepada Allah dan taat kepada Allah sebagai zat yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Naam. Tayyib. Naam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan syukur itu bisa terwujud dengan lisan, iya, adalah kisah tiga orang yang berpenyakit. Iya. Yang satu punya penyakit kulit, yang satu dia botak tidak tumbuh rambutnya, dan yang satu lagi dia buta. Iya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan naam tiga orang ini, hanya satu yang bersyukur, yakni orang yang buta. Dia mengatakan kuntu a'ma, dulu aku adalah orang yang buta. Faradallahu alayya basari, maka Allah pun mengembalikan kepadaku pandanganku. Wa kuntu faqiran fa aghni Allah, dan dulu aku fakir, Allah kemudian memberikan aku kecukupan. Sebagaimana pula barakallahu fikum ucapan Rasulullah, anna sayyidu waladi Adam, aku adalah tokoh anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan beliau mengatakan ini bukan kesombongan. Nah, dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amma binikmati rabbika fahadith, dan adapun dengan nikmat dari Rabbmu, maka ucapkanlah, maka ucapkanlah. Jadi boleh. Naam. Ketika kita mendapatkan satu nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita ucapkan nikmat tersebut dan kita akui kalau itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Nadrah, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan kana muslimun yarauna anna min syukrin ni'am at-tahadduts biha. Kata Abu Nadrah, dahulu muslimun, orang-orang Islam, yaraun, berpendapat anna min syukrin ni'am, termasuk dari bentuk syukur atas nikmat, at-tahadduts biha, yakni dengan cara mengucapkannya. Tetapi sekali lagi, bukan untuk khuyala, bukan untuk fahr, bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk sebuah perkara yang dibangga-banggakan. Tidak. Akan tetapi, i'tirafan, mengenali, mengingat nikmat tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Nah, baik, apa tadi syukur secara syariat? Apa tadi syukur secara syariat? Duhuru nikmatillah, menampakkan kenikmatan Allah melalui lisan. Bagaimana dengan cara lisan? Memuji Allah dan iktiraf, mengakui. Kemudian melalui qalbu, dengan cara mempersaksikan dan juga dengan cinta. Dan juga dengan amalan anggota tubuh, dengan cara ketaatan dan ketundukan. Naam. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan kalau syukur itu diwujudkan dengan amalan anggota tubuh ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga bengkak dan pecah-pecah kakinya. Ketika ditanyakan kepada oleh Aisyah kepada beliau, beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang syakur, yang bersyukur? Naam. Jadi bentuk wujud syukur dengan anggota tubuh ialah kita melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan oleh Al-Imam Syatibi, ini penting ya. Dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, "Asyukru huwa," syukur adalah sorfu ma'an ama alaika atau ma'un ima alaika fi mardatil mun'im, fi mardatil mun'im. Kata Imam Syatibi rahimahullah, syukur itu adalah na'am sorfu ma'un ima alaika, yakni membawakan nikmat yang telah diberikan kepadamu untuk mendapatkan keridhaan yang telah memberikan nikmat. Ya, membawa atau memberikan, memalingkan nikmat yang telah diberikan kepada engkau kepada keridhaan na'am zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Jadi barakallahu fikum, apabila ada seseorang na'am dia mendapatkan satu nikmat, di lisannya dia mengatakan bersyukur kepada Allah, akan tetapi kemudian nikmat tersebut dibelanjakan atau dipakai untuk sesuatu yang Allah murkai, maka sesungguhnya apa yang dia persaksikan, apa yang dia akui melalui lisannya, ini kadzib. Ini dusta. Kenapa? Karena yang namanya syukur ini barakallahu fikum adalah kita gunakan syukur tersebut, kita gunakan nikmat tersebut untuk menggapai keridhaan zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ini yang penting. Ya, karena lisan bisa saja sebenarnya dia ini pingin sombong. Sebenarnya dia ingin pingin membanggakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akan tetapi supaya tidak terkesan demikian, dia gunakan tambahan kalimat ini dari Allah. Ini nikmat Allah. Akan tetapi barakallahu fikum, kemudian persaksian lisan dia ini didustakan. Didustakan dengan amalan anggota tubuhnya, ataukah dengan na'am barakallahu fikum amalan anggota yang lain dari kalangan tubuhnya, maka ini menunjukkan dustanya pengakuan syukur dia dari lisannya. Iya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Iya, dari lisannya ini nikmat dari Allah, bahkan ditulis hada min fadli rabbi. Nah, di Arab banyak seperti itu. Mobil-mobil ditulis hada min fadli Robi, tapi kemudian dia bawa mobilnya ke tempat-tempat maksiat, dia bawa kendaraannya ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhai, ini menunjukkan kedustaan dari lisan yang tadi dia ucapkan. Taib. Kemudian kita masuk kepada doa berikutnya. Beliau berdoa kepada kita atau untuk kita. Wa mimman idza ubtuliya sabara, dan semoga engkau menjadi golongan orang-orang yang ketika diuji dia mampu untuk bersabar. Iya. Baik. Bala atau naam ujian ini datangnya bisa dari dua sisi. Iya, ujian bisa datangnya dari dua jalan. Yang pertama, barakallahu fikum, sesuatu yang memang turun langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sakit, seperti kematian, seperti rasa lapar. Iya. Ini adalah ujian yang datangnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa basyir as-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian bala yang kedua adalah ujian, naam, yang datangnya melalui tangan-tangan manusia. Iya, datangnya melalui perbuatan atau gangguan dari manusia. Nah, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ujian yang menimpa seorang hamba tidak keluar dari tiga hal. Tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama, ujian itu menimpa dirinya atau menimpa hartanya atau menimpa kehormatannya atau menimpa keluarga yang dia cintai. Iya, menimpa keluarga yang dia cintai. Nah, jadi kalau seandainya kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita sayangi, ketahuilah barakallahu fikum, itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan, syukur itu mengandung sabar. Iya, syukur itu mengandung sabar. Ya, sabar dari sisi ketaatan, sabar dari sebuah kemaksiatan. Naam. Dan dikatakan pula oleh beliau bahwasanya sebagian ulama mengatakan sabar itu sendiri melazimkan syukur. Ya, ini keterkaitan antara sabar dengan syukur. Syukur mengandung sabar, yakni sabar ketika dia melakukan ketaatan ataupun dia sabar ketika menjauhi dari kemaksiatan. Dan keterkaitan sabar dengan syukur, sabar itu barakallahu fikum akan melazimkan syukur. Tidak mungkin seseorang mampu bersabar hingga dia mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kapan hilang salah satu dari dua hal ini, maka yang lainnya pun akan hilang. Yang lainnya akan hilang. Iya, kata beliau, faman kana fi ni'matin, iya, farafadahu syukru wa sabru. Iya, amma syurku fawadih wa amma sabru fa'anil ma'siyah. Iya, barang siapa yang dia mendapatkan nikmat, maka di situ dia ada kewajiban untuk bersyukur. Naam, dan juga di situ ada kewajiban untuk dia bersabar. Perhatikan, barang siapa yang mendapatkan satu nikmat, maka di situ ada kewajiban bagi dia untuk bersyukur sekaligus untuk bersabar. Syukur jelas, namanya dia mendapatkan kenikmatan. Lalu kemudian dari sisi mana sabarnya? Sisi kesabarannya ialah dengan cara dia tidak melakukan maksiat atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, ketika seseorang dapat satu kenikmatan, dia tidak sabar, naam ujian dalam kenikmatan tersebut, akhirnya dia pergunakan nikmat tersebut untuk sebuah kemaksiatan, apakah dia bersyukur ketika itu? Apakah dia bersyukur ketika itu? Jawabannya tidak. Gambaran mudahnya, Allah berikan kemudahan bagi dia, barakallahu fikum, mendapatkan harta yang banyak misalnya. Kemudian di situ ada gangguan, ada ujian dan cobaan. Uangnya bisa dia belanjakan untuk perkara yang haram. Kalau seandainya dia tidak sabar, lalu dia belanjakan hartanya untuk sebuah kemaksiatan, maka ini menunjukkan dia tidak sabar. Dan ini sekaligus menunjukkan dia tidak mampu untuk bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri dia. Baik, wadah, jelas sampai di sini? Naam. Iya. Ini doa beliau yang naam ketiga. Naam. Setelah yang pertama agar Allah menjadi wali, yang kedua diberi mampu bersyukur atas nikmat, dan yang ketiga agar dia mampu bersabar ketika diuji. Taib, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Naam, yang perlu kita ketahui bahwasanya naam sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dari kemaksiatan. Yang kedua, sabar ketika melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar dari ujian naam yang menimpa dia, atau dari takdir yang telah Allah tetapkan untuk dia. Naam. Kemudian kita masuk kepada doa yang terakhir. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila dia berdosa, dia beristighfar. Iya, dia berdosa, maka dia beristighfar. Naam. Istighfar ini diambil dari kalimat ghafara. Istighfar diambil dari kalimat ghafara. Dan ghafara itu sendiri artinya asatru, artinya menutup. Iya. Barakallahu fikum. Dan makna istighfar secara syar'i, makna istighfar secara syar'i adalah talabu man mahwi adzambi. Talabu mahwi adzambi, meminta dihapuskannya dosa. Meminta dihapuskannya dosa. Wa izalati atharihi, dan menghapuskan, menghilangkan bekasnya. Iya. Kemudian termasuk dari makna istighfar pula adalah wiqayah min syarrih, meminta perlindungan dari kejelekan dosa itu. Iya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Ibnu Rajab mengatakan ketika seorang beristighfar meminta ampun kepada Allah, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia bukan hanya meminta dosanya dihapuskan, tidak, akan tetapi dia meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari kejelekan dosa tersebut. Iya, karena sebagaimana kita ketahui, dosa itu memberikan dampak. Dosa itu memberikan dampak. Yang paling sedikit dampak dari dosa ialah dosa itu akan menghasilkan seseorang, mengajak seseorang untuk melakukan dosa yang lain. Iya. Ini salah satu dampak dosa. Dosa seorang hamba itu akan mengajak dia untuk melakukan dosa yang lain. Seorang anak contohnya. Iya. Ketika dia ini mencuri. Iya, mencuri uang ibunya. Iya, dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Kemudian ketika dia tertangkap, apa yang kira-kira dilakukan oleh si anak ini? Iya. Dosa yang pertama ini akan menghasilkan dia untuk kemudian berdusta. Iya. Bisa jadi kemudian dia menghasilkan dosa yang lain. Setelah berdusta, dia bersumpah untuk menguatkan dusta dia tersebut. Iya, ini contoh kecil. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Naam. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta ini menunjukkan atau mengajak kepada perbuatan-perbuatan fajir. Wa innal fujura yahdi ilan ilan nar, kata Rasulullah. Dan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan fajir, ini akan mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Naam, karena itulah barakallahu fikum, para ulama hadis, naam, mereka tidak mau mengambil, naam, hadisnya para perawi yang terkenal dengan dusta. Terkenal dengan dusta. Iya, dia berdusta kepada manusia, dia berani, maka untuk sesuatu yang gaib tentu dia akan lebih berani. Yaitu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, naam, Syekh mendoakan kita. Di akhir doanya adalah semoga Allah menjadikan kita termasuk ketika dia berdosa, dia mampu untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan bahwasannya tiga hal ini, ya, tiga hal ini adalah alamat kebahagiaan seorang hamba. Naam. Tayyib. Sudah banyak yang dicatat, ya. Naam. Kita ulang dari awal. Tayyib. Yang pertama, beliau mendoakan kita, atau beliau memulai dengan basmalah. Apa tujuan beliau memulai dengan basmalah? Ada tiga. Yang pertama, kedua, kepada Al-Quran. Yang kedua, naam, meminta barokah dan isti'anah dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, naam, bertauladan, mencontoh kebiasaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau berdoa agar Allah menjadi wali, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Apa makna wilayah atau walayah dalam bentuk lughah secara bahasa? Al-qurbu wal hub, kedekatan dan cinta. Naam, dan kita ketahui bahwasanya walayah itu bisa dari Allah kepada hambanya, dan bisa pula dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan kita untuk menjadi orang yang penuh dengan barokah. Apa makna barokah tadi secara bahasa? Barokah maknanya thubutul khair al-ilahi. Iya, kalau menurut bahasa namanya ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Adapun menurut syar'i, thubutul khair ilahi fi syai', tetapnya kebaikan yang sifatnya ilahi pada sesuatu. Apa ciri-ciri orang yang berbarokah menurut Ibnu Qayyim? Dia bisa mengajarkan kebaikan dan kemudian mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, betul? Iya. Kemudian doa beliau selanjutnya agar apabila kita diberi kenikmatan, kita mampu untuk bersyukur. Naam. Apa makna syukur secara bahasa? Naam, urfanul ihsan, mengetahui ihsan dan menyebarkan ihsan, kebaikan tersebut. Adapun dari sisi syar'i, menampakkan nikmat Allah dengan lisan, dengan cara memuji dan mengakui, dan dengan kalbu, dengan cara menyaksikan dan cinta, dan dengan anggota tubuh, dengan cara tunduk dan taat. Baik, dari sini kita ketahui tempat syukur itu ada tiga: qalbu, al-lisan, dan al-jawarih. Sekarang barakallahu fikum, naam, kaitan antara syukur dengan, naam, dengan sabar. Apa tadi? Naam, kaitan, naam, antara syukur dengan sabar. Sesungguhnya syukur itu, naam, bukan itu ucapan Al-Imam Syatibi, ya, membawakan nikmat, naam, yang diberikan kepada kita untuk menggapai ridho, keridhoan zat yang memberikan kenikmatan. Sekarang pertanyaannya, apa kaitan antara sabar dengan syukur? Dikatakan oleh Al-Hafidz tadi apa? Syukur mengandung sabar, yakni dalam ketaatan dan tidak memalingkannya kepada maksiat. Iya, seseorang yang diberikan kenikmatan, dia wajib dua hal, wajib mensyukuri dan wajib untuk bersabar. Syukur jelas, dia akui nikmat tersebut dari Allah. Adapun sabar dari sisi apa? Agar tidak memalingkan nikmat tersebut kepada maksiat. Baik. Kemudian barakallahu fikum, sabar itu ada tiga. Sabar dari maksiat, sabar di atas ketaatan, dan sabar dari ujian. Naam, dan ujian itu datang dari dua jalan, yaitu dari Allah secara langsung, dan kemudian yang kedua melalui lisan, melalui hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-istighfar. Al-istighfar diambil dari tiga huruf. Ghafaro, yang artinya asatru, yaitu penutup. Naam, dan ketika seseorang beristighfar, apa yang dia minta? Dia meminta tiga hal. Menghapus dosanya, menghilangkan bekasnya, dan menjaga dari kejelekan. Iya, dikatakan oleh Ibnu Rajab, bukanlah ya semata-mata istighfar itu meminta dihapuskannya dosa, akan tetapi juga meminta penjagaan dari kejelekan dosa tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, dan mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.